Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Amirul Mukminin fil hadith Muhammad ibn Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi sahihihi. Babu qawlillahi ta'ala لا يسألون الناس إلحافا. باب فرمان الله سبحانه وتعالى لا يسألون الناس إلحافا. Mereka tidak meminta-minta kepada orang lain dengan mendesak. Minta dengan mendesak orang tersebut. Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang sifatnya kaum mukminin, sifatnya orang-orang yang soleh, yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Di antara sifat mereka ialah la yas'alunan nasa ilhafa, tidak meminta-minta kepada orang lain dengan ilhaf, ilhah, mendesak kepada orang tersebut. Qala wa kamil ghina, berkata Al-Bukhari, wa kam al-ghina, dan betapa dan berapa batasan orang cukup itu. Wa qawlin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa la yajidu ghinan yughni, dia tidak mendapati kecukupan yang mencukupi dia. Ini pembahasan yang disebutkan oleh Imam Bukhari. Berapa ukuran al-ghina? Qala, membawakan ayat, lil fuqara alladziina usiru fi sabilillah, dan bagi orang-orang fakir, para fuqara yang mereka usiru fi sabilillah, tertahan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya mereka tidak bisa mencari usaha, mencari ma'isyah, dikarenakan mereka terikat oleh jihad fisabilillah, tersibukkan oleh jihad fisabilillah, tidak bisa mencari usaha, mencari ma'isyah. Maka mereka mendapatkan zakat, mendapatkan sedekah. Jadi ushiru fi sabilillah hasarahumul jihad washtaghalahum anit takassub. Orang-orang fakir yang tertahan oleh amalan jihad, tersibukkan oleh amalan jihad, tidak punya kesempatan untuk mencari ma'isyah. Maka mereka mendapatkan harta zakat atau sedekah. Ila qawlihi, sampai pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa innallaha bihi alim, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui itu semuanya. Tayyib. Bab ini barakallahu fikum menjelaskan kepada kita beberapa masail. Yang pertama ialah sifatnya orang-orang yang mulia, yang terpuji. Mereka itu yata'affafun, menjaga kehormatan diri mereka, tidak meminta-minta kepada orang lain. Yang kedua, kalaupun mereka meminta kepada orang lain, itu tidak ilhafa. Betul-betul memintanya itu karena kondisi hajat yang luar biasa mepet. Naam. Meminta-minta kepada orang lain dengan ilhafa dimaknakan meminta-minta kepada orang lain dengan mendesak-desak orang tersebut untuk memberi. Ada lagi yang memaknakan meminta-minta kepada orang lain padahal dia memiliki sesuatu yang mencukupi dia. Memiliki sesuatu yang mencukupi dia. Nah, kemudian masalah ketiga yang diangkat di sini adalah al-ghina, wa kamil ghina. Berapa ukuran al-ghina, kecukupan, yang dengan itu seseorang tidak boleh meminta-minta. Al-ghina panjang pembahasan di kalangan para ulama tentang ukurannya. Yang jelas tidak ada hadis yang sahih yang menjelaskan tentang ukuran al-ghina, ukuran kecukupan. Ada sebuah hadis namun dhaif riwayatnya, yang menyebutkan bahwasanya ukuran al-ghina adalah 50 dirhaman. 50 dirham au qimatuha min adh-dhahab, atau nominal itu dari emas. 50 dirhaman, 50 dirham, cukup banyak. Tapi dhaif riwayatnya. Dikarenakan tidak ada riwayat yang sahih yang menjelaskan berapa ukuran al-ghina, maka para ulama ada ikhtilaf. Ada yang berpendapat bahwasanya al-ghina adalah qadru ma yughaddihi wa yu'ashshi. Seukuran dia bisa makan siang dan makan malam. Datang dari hadis Sahal ibn al-Hanbaliyah, dikeluarkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Qadra ma yughaddihi wa yu'ashshih. Seukuran dia bisa makan ghada, makan siang, dan asya, makan malam. Artinya dia punya makanan untuk hari itu. Maka dikatakan ghina, sudah punya kecukupan. Tidak boleh dia meminta-minta ketika itu. Ini pendapat yang dipakai oleh Imam Ahmad Ibn Hanbal, Ishaq bin Rahawai, Sufyan al-Thawri, Abdullah bin Mubarak, dan yang lainnya. Ada lagi yang berpendapat idza kana 'indahu 50 dirhama. Kalau dia memiliki 50 dirham. Kalau dia memiliki 50 dirham atau lebih, maka dikatakan cukup. Ini pendapat yang dipakai oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Abu Hanifah berpendapat innal ghaniya man malakan nisab. Orang yang cukup, orang yang dikatakan kaya, seseorang yang memiliki ukuran nisab. Besar ya kan ukuran nisab. Kalau Indonesia punya emas itu 53 juta. Banyak. Kalau Indonesia punya perak sekitar 6 jutaan. Lumayan. Barakallahu fikum. Ada lagi yang mengatakan 40 dirham. Ini pendapatnya Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam. Macam-macam ya. Ini akwal para ulama terkait dengan masalah al-ghina, kecukupan. Intinya khonatin azakumullah, seseorang itu dinyatakan memiliki kecukupan ketika dia memiliki kebutuhan primernya. Dia memiliki kebutuhan primernya dalam hari itu waziada, lebih. Ketika lebih, maka lebihnya itu dikatakan sebagai ghina. Apalagi dia memiliki usaha. Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, qad yakunu ar-rajulu ghaniyan bidirham ma'al kasbi. Terkadang seseorang itu dikatakan cukup, dikatakan ghani hanya dengan satu dirham, sebab dia punya usaha. Wala yughdihi al-alf ma'a dha'fihi fi nafsihi wa kathrati 'iyalihi. Terkadang tidak cukup bagi dia 1000 dirham. Dia lemah orangnya dan banyak tanggungan keluarganya. Sehingga para khalifah patokannya adalah kebutuhan primernya dia. Dia yang dia tanggung. Kalau kebutuhan primernya tidak terpenuhi, maka dikatakan orang yang miskin. Ketika kebutuhan primernya dia terpenuhi dan memiliki yang ziyadah lebih daripada itu, maka dikatakan itu batas minimal al-ghina. Jangan minta-minta. Jangan meminta-minta. Barakallahu fikum. Nah, qala rahimahullahu ta'ala, haddathana Hajjaj ibnu Minhal, قال حدثنا شعبة ابن الحجاج أبو بسطام الواسطي قال أخبرني محمد ابن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه. Dia berkata, aku pernah mendengar Abu Hurairah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam beliau bersabda, laisal miskin alladhi tarudduhu al-aklatu wal-aklatan. Bukanlah orang miskin itu yang menolak dia satu suapan, dua suapan. Yani dia mengemis-kemis, meminta-minta kepada orang lain mendapatkan satu suap, dua suap, itu bukan miskin. Walakinil miskin alladhi laisa lahu ghina wa yastahi. Tetapi yang namanya orang miskin itu ialah seseorang yang tidak memiliki kecukupan. Wa yastahi, namun dia malu untuk meminta. Aula yas'alun nasa ilhafa. Atau dia tidak meminta-minta kepada orang lain dengan ilhafa. Ilhafa dimaknakan kayak desak-desak orang tadi, juga dimaknakan meminta-minta kepada orang lain padahal punya kecukupan. Nah, hadis ini barakallahu fikum disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah menjelaskan kepada kita tentang al-miskinu haqiqatan. Seorang miskin yang sesungguhnya yang layak mendapatkan zakat atau mendapatkan sedekah dari pihak lain. Patokannya alladzi laisa lahu ghina. Seseorang yang tidak memiliki kecukupan. Artinya untuk kebutuhan primernya saja tidak punya, dia setengah mati. Apalagi yang melebihi kebutuhan primer. Tetapi dia tidak mau meminta-minta, tidak mau mengemis. Ataupun kalau meminta-minta tidak ada unsur ilhafa. Ini yang namanya al-miskin hakikatan. Ini yang layak dikasih zakat, layak diberi sedekah. Bukan orang yang miskin, ketok-ketok pintunya rumah orang, minta sesuap, dua suap nasi, satu makan, dua kali makan. Bukan ini namanya miskin. Bisa jadi dia memiliki kecukupan, tapi masih meminta-minta. Tercela dia. Tapi miskin yang sesungguhnya, yang layak dikasih, yang kedua tadi. Walakin al-miskin alladzi laisa lahu ghina wa yastahi aw la yas'alun nasa ilhafa. Sekaligus menjelaskan kepada kita tentang haddul ghina, batasan al-ghina. Kaitannya dengan miskin. Yang namanya orang miskin hanya memiliki makanan hari itu. Paham ya? Orang yang ghani, batas minimal dikatakan ghina ketika sudah memiliki makan hari itu dan besoknya dia bisa makan kembali. Maka batas minimal dikatakan ghina, orang yang kecukupan. Nah, sekaligus menjelaskan kepada kita tentang dhammus su'al, dhammul mas'alah, tercelanya orang yang meminta-minta padahal bukan hajatnya. Jadi seorang yang betul-betul jujur di dalam bersedekah, dalam berinfak fisabilillah, dia akan betul-betul mencari orang-orang yang memang betul-betul miskin, yang betul-betul memerlukan, dan bukan orang yang suka meminta-minta. Mereka yang layak untuk diberi. Nah, qala rahimahullahu ta'ala haddathana Ya'qub ibnu Ibrahim qala haddathana Ismail ibni Ulayyah Ismail ibn Ulayya, Ismail bin Ibrahim bin Miqsam. Ulayya dikatakan ummuhu atau jaddatuhu. Namanya Ismail bin Ibrahim bin Miqsam. Ini imam besar pada masanya. Dia punya anak namanya Ibrahim. Ibrahim bin Ismail bin Ibrahim bin Miqsam. Anaknya yang namanya Ibrahim ini tokoh Jahmiyah Mu'tazilah pada masanya. Jadi kalau antum melihat Ismail Ibnu Ulayyah dalam pembahasan akidah, Ibnu Ulayyah dalam pembahasan akidah itu yang anak, dia tokoh Jahmiyah pada masanya. Tapi kalau Ibnu Ulayyah dalam hadis atau fiqih itu bapaknya Ismail bin Ibrahim bin Miqsam. Imamun, imam pada masanya, barakallahu fikum. Qala haddathana Khalid al-Hadza, Khalid bin Abdil al-Hadza, an ibn Ashwa', ibn Ashwa' namanya Sa'id bin Amr ibn al-Ashwa'. Dia dinisbahkan kepada kakeknya, namanya adalah Sa'id bin Amr ibn al-Ashwa'. An Ash-Sha'bi, Amir bin Shurahir Ash-Sha'bi, qala haddathani Katibul Mughira ibn Syu'bah, katanya Ash-Sha'bi telah menceritakan kepadaku hadis sekretarisnya Mughira bin Syu'bah. katibnya Mughirah bin Syu'bah. Katibul Mughirah namanya Warrad. Namanya Warrad. Qala, berkata si Warrad, kataba Muawiyah tu ilal Mughirah ibn Syu'bah. Muawiyah, ini bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, menulis surat kepada Mughirah bin Syu'bah. Isinya adalah anektub ilayya bishay'in sami'tahu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tolong tuliskan untukku sesuatu hadis yang pernah kamu dengar iya dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nulis surat minta hadis. Fakataba ilaihi, maka Mughirah ibn Syu'bah pun membalas suratnya dengan membawakan hadis. Sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, innallaha kariha lakum thalatha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala membenci untuk kalian tiga perkara. Yang pertama, qila wa qala, dikatakan dan mengatakan, isu, gosip, berita-berita yang tidak ada ujung pangkalnya, hoa, tidak ada bukti-bukti yang valid, yang kuat. Namanya qila wa qala, dikatakan, mengatakan, dikatakan, mengatakan, dikatakan, mengatakan. Allah benci itu. Yang kedua, wa idha'atil mal, dan menyia-nyiakan harta. Idha'atul mal, menyia-nyiakan harta ini ada beberapa macam bentuknya. Yang pertama ialah infaquhu fi muharram walau kana qalila. Yang pertama ialah membelanjakannya untuk perkara yang haram walaupun sedikit yang dia keluarkan. Ini idha'atul mal, menyia-nyiakan harta dikarenakan harta yang dia keluarkan bukan untuk perkara yang mubah, apalagi perkara syar'i, mengeluarkan itu untuk perkara haram, atau idha'atul mal, walaupun sedikit yang dia keluarkan. Dan seseorang punya uang 1.000 rupiah. 1.000 rupiah beli, bisa beli apa? Gorengan dapat 2 yang harga 500-an. Sekarang ini anak-anak dikasih 1.000 rupiah enggak mau. Hah? Oh, 1.000 rupiah. Ada orang punya 1.000 rupiah, dia belikan 1 batang sigaret. Dia pakai untuk dekhan. Tahu dekhan ya? Mengisap asap. Ini namanya idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Kenapa? Infaquhu fi muharram, dikarenakan menggunakan, membelanjakan harta itu untuk perkara yang haram. Idha'atul mal. Di antara makna idha'atul mal, ialah adamu hifadhihi fayadhi', dia tidak menjaga harta yang dia miliki, akhirnya hilang atau sia-sia. Artinya tu'atul mal, dia baru beli sandal, sandalnya sandal plastik karena kepingin bisa dipakai kena air, harganya 25.000. Ada segitu, ada segitu ya, lumayan. Biasanya senang jepit 10.000. Ini sebenarnya agak mending sedikit, 25.000. Tayyip, itu sandal dilempar-lempar sama anak-anaknya, keluar dari rumahnya di pinggir jalan. Dia lihat itu, dibiarin. Dibiarin sama dia, dia ngerti. Lagi sandalnya gak diambil sama dia, dibiarin. Akhirnya apa? Bo'a yadhi'u boya'an ay dhahaba. Akhirnya hilang. Diambil sama-sama ini. Sama orang kata idha'atul mal, menyanyiakan harta. Kecuali kalau dia enggak tahu mana ini hilang. Padahal Allah masyafa'al. Masuk ke masjid, salat di situ, pas keluar masjid hilang sandalnya. Mana sandal saya kok enggak ada ini? Diambil sama seseorang. Padahal Allah masyafa'al. Tapi dia tahu di situ kelihatan sandalnya itu di pinggir jalan, enggak diambil sama dia. Amdan. Hilang setelah itu atau idha'atul mal. Adalah ya jus. Apalagi yang lebih gede daripada itu, punya sepeda ontel. Punya sepeda enggak dimasukkan dalam rumahnya, dibiarkan di luar. Akhirnya apa? Bo'a yadhi'u boya'an ay dhahaba. Hilang. Atau idha'atul mal. Ila akhirih. Dia punya kambing. Mestinya kan masuk kandang ya. Enggak dikandangkan sama dia, biar dia kelayapan begitu. Malam dicari hilang. Hati idha'atul mal. Termasuk makna idha'atul mal ialah at-tabdhir. At-tabdhir. Dia menghambur-hamburkan uangnya, harta bendanya. Sampai tingkatan israf melampaui batas atau tabdhir, walaupun dalam perkara mubah. Hati idha'atul mal. Ada idha'atul mal. Ayyib. Dia bikin masakan, mengundang dia hendak mengundang 10 orang. Pas cuma 10 orang. Tapi masya Allah yang dia masak itu banyak. Dia bikin nasi Bukhari sak dandang, dibikin nasi putih sak dandang, dibikin macam-macam. Udah datang tamunya disukuan. Saking banyaknya tuh tamu makan sampai menggeh-menggeh ya. Sampai terlalu kenyang, tidak sanggup sudah. Akhirnya apa? Terbuang. Lain kalau dia kasihkan anak pondokan, habis semuanya, enggak ada tabdhir di situ. Jazakallah khair, sering-sering saja, tapi jangan BS. Dibuang sama dia. Hadza tabdhir, hadza israf. Idha'atul mal, menyanyiakan harta, barakallahu fikum. Itu enggak disuka dalam Islam. Gitu ya. Yang ketiga, wa kathratas su'al. Dan banyak soal. Lafaz ini barakallahu fikum memiliki banyak makna. Makna yang pertama ialah kathratul masail fi ma la ya'ni. Banyak bertanya tentang perkara-perkara yang tidak ada pentingnya. Ya seperti pertanyaan siapa Ivan? Bani Israel. Enggak ada pentingnya malah menyusahkan dia sendiri. Di antara maknanya ialah as-su'al anil muskilat wal mu'dilat. La siyama ma lam taqa' ba'du. Di antara maknanya banyak bertanya, yakni banyak bertanya tentang perkara-perkara yang muskil, yang rumit, yang mu'dilat, yang susah. Apalagi perkaranya belum terjadi. Ini sangat dibenci oleh salafun salih. Di antara maknanya adalah terkait dengan bab kita kathratu su'al ay kathratu su'alin nas. Tayyib, banyak dan sering sekali meminta-minta kepada orang lain. Paham ya? Su'arunas. Ini dibenci. Ini yang dibahas kemarin. Di antara dzammul mas'alah, di antara bentuk minta-minta yang dicela adalah takatsuran. Habis dulu ya. Babu man sa'ala an-nasa takatsuran. Takatsuran dimaknakan memperkaya diri, juga dimaknakan sering sekali meminta. Dua-dua itu tercela ya. Maka lafaz ini yang diinginkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis ini pada bab yang beliau sebutkan, makna ketiga tadi, kathratus su'al, sering meminta-minta kepada orang lain. Kathratus su'alin nas, hadza dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lafaz ini lafaznya umum, mengandung sikap banyak makna. Wa hamluhu 'alal umumi aula, dan memaknakan lafaz ini dengan makna yang lebih umum lebih tepat. Ini iya, ini iya, ini juga iya. Semuanya tercela, semuanya dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Hadza wadih. Inna Allah kariha lakum thalatha qila wa qala wa idha'atul mal wa kathratus su'al. Seorang yang sering meminta-minta kepada pihak yang lain, seringkalinya ada unsur ilhafa tadi. Dia punya sesuatu yang cukup bagi dia, masih juga meminta-minta, ilhafa. Juga akan terjadi pada dia tindakan yang terkesan untuk mendesak orang tadi. Lagi-lagi minta, lagi-lagi minta, lagi-lagi minta, lagi-lagi minta, lagi-lagi minta, gitu. Nah, terkesan ada desakan. Atau kalau bahasanya orang Jawa itu terkesan dia merengek-rengek gitu. Supaya gitu. Allah semesta. Itu semuanya dibenci dalam Islam. Enggak diizinkan, barakallahu fikum. Nah, yang seperti itu bukan orang miskin. Yang suka minta tadi bukan orang miskin. Yang miskin yang mana ya, Ikhwan? Alladzi laisa lahu ghina wa yastahi. Disebutkan dalam lafaz yang lain, al-miskin, innamal miskin alladhi yata'affaf. Orang yang miskin itu seseorang yang betul-betul menjaga kehormatan dirinya, tidak meminta-minta. Padahal laisa lahu ghina, tidak memiliki yang cukup untuk dia. Sabarnya pol, tawakannya luar biasa, usahanya dia semaksimal mungkin untuk mendapatkan yang primer bagi dia. Enggak cukup, tapi enggak mau meminta-minta. Hadza huwal miskin. Yang seperti inilah yang dicari, kalau dicari supaya dikasih sedekah, dikasih zakat, dikasih infak, dikasih hadiah, pemberian, dibantu ila akhirnya. Itu yang layak, barakallahu fikum. Naam, wallahu taala a'lamu bis-shawab. Yang berikutnya kok panjang ya hadisnya itu. Cukup ya? Cukup. Yang kita baca berapa hadis ini? Hadis Abu Hurairah dan hadis siapa ya, Ikhwan? Hadis Mughirah bin Syu'bah. Yang dihafal adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Laisal miskin alladhi taruddahu al-aklatu wal aklatan, walakinil miskin alladhi laisa lahu ghina wa yastahi aula yas'alun nasa ilhafa. Siapakah mufti setelah Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah? Asy-Syaikh Abdul Aziz Al-Syaikh, termasuk ulama pada masa ini sudah tua, sudah sepuh ya, Ikhwan. Asy-Syaikh Abdul Aziz Al-Syaikh termasuk anak keturunan dari Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu taala. Sementara cukup, naktafi ilahuna subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, faddalu hafizakumullah.